Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan tahharra qulubahum من النفاق والحقد والكبر والرياء والعجم ومن جميع أمراض القلوب وعانهم على تسويتها وتزكيتها وصلاة الله وسلامه على أطهر الناس قلبا وأزكاهم نفسا حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا على تطهير قلوبنا وإنا على تزكية أنفسنا اللهم يا ربنا جنب بيننا وبين أمراض القلوب كما جنبت بين المشرق والمغرب يا ربنا أعنا على طاعتك وأعنا على ترك معصيتك أعنا يا ربنا على حسن المعاملة بك أعنا على ذكرك وشكرك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة أتقيائك وأحبائك وأوليائك وأنبيائك إنك أنت على كل شيء قدير أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majelis ini setelah untuk sementara kita liburkan karena kesibukan di bulan Ramadan dengan sholat taraweh. Kita mulai pada hari ini, semoga ini adalah benar-benar permulaan kebaikan untuk kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Ilmu yang menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kita masih di majlis hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari. Seperti yang pernah kami janjikan, setelah kita selesai membaca hikam, karena hikam itu adalah kalimat pendek yang ditulis oleh seorang soleh, tapi maknanya luas. Jadi kalau seandainya satu hikmah dari Ibn Atha'illah As-Sakandari itu hari ini kita merenungi hikmah tersebut, lalu kita menemukan sebuah makna, kemudian di esok hari kita mencoba merenungi lagi, kita akan menemukan makna baru lagi, bukan makna yang kemarin. Karena hikmah ini ditulis oleh Al-Arif Billah, orang yang sudah kenal Allah. Beliau menulis adalah dengan petunjuk dari Allah, dengan ketulusan, dengan niat yang baik. Kalau kita lihat, kitabnya kecil sekali. Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari kalau tanpa syarahnya, kitab kecil bisa dimasukkan ke saku. Akan tapi kitab tersebut mengundang kerinduan para ulama untuk mensyarahi. Bukan karena kalimat-kalimatnya yang penuh sastra saja. Adapun kalimatnya memang ya penuh dengan nilai balaghah yang tinggi. Karena penulisnya adalah seorang yang pakar di dalam ilmu bahasa. Terkandung di dalamnya adalah nilai-nilai tauhid, keimanan yang tinggi. Dan juga terkandung di dalam nilai-nilai akhlak yang sangat tinggi. Ibn Atha'illah As-Sakandari menulis kitab Hikam ini. Setelah itu disyarahi dengan syarah yang banyak. Pensyarahnya banyak sekali. Seperti halnya pengarang yang lainnya kayak Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Menulis kitab pada zaman itu, akan tapi orang yang datang setelahnya sibuk untuk mensyarahi, mentalkhis, mensyarahi lagi dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya kitab itu bermanfaat dan kitab itu ditulis oleh penulisnya dengan ketulusan sehingga mengundang orang-orang untuk membacanya dan menjelaskannya, mensyarainya. Maka sangat tepat jika kita juga memulai kembali dari awal kitab hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, hanya mungkin akan kita bagi waktunya. Mungkin 2 hari hikam atau 3 hari hikam dan kita harus faham tentang akidah. Mungkin sekali nanti 1 kali dalam sebulan itu kita mencoba menghadirkan tentang akidah kita ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati dengan ringkas sesuai dengan kurikulum yang sudah disiapkan. Jadi jangan sampai kita itu berakidah kurang mengerti tentang akidah yang kita anut. Akan tapi kita harus tahu benar akidah yang kita anut, yaitu akidah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Dan insya Allah akan kami hadirkan 1 dari 4 minggu dalam sebulan, insya Allah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hikam atau yang lainnya, kitab yang membahas tentang bagaimana kita itu membenahi akhlak dan membersihkan hati. Hikam tidak lain adalah satu kitab yang menjelentrehkan atau yang membahas tentang bagaimana kita senantiasa peduli kepada makna, kekhusyuan dan ngurusi urusan hati. Ngurusi hati, menata hati, membersihkan hati, ini adalah satu amalan yang sering dilupakan oleh para ahli ibadah sekalipun. Banyak orang menekuni ibadah dan memperbanyak amal baik ibadah, akan tapi kadang terlena dan lupa tidak membersihkan hatinya. Sehingga mungkin sekali seorang ahli ibadah, ternyata hatinya penuh dengan kedengkian dan mungkin penuh dengan kebencian. Pernah diungkap oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kashfu wa Tabyin, tertipunya orang-orang ahli ibadah, mereka memperkaya ibadah. Kalau ditanya ibadah, oh nomor 1 ibadahnya. Bangun malam, puasa dan seterusnya, akan tapi hatinya kropos. Karena hatinya tidak pernah dibersihkan. Tidak pernah merenungi urusan hatinya. Dan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala juga melihat kenyataan pada zaman itu. Di saat orang sibuk dengan urusan fikih, urusan ilmu zahir dan ilmu zahir adalah penting. Mengetahui halal haram adalah penting. Akan tapi banyak orang yang di saat membahas ilmu halal haram, lupa bahwasanya ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu urusan membersihkan hati. Kalau kita belajar wudu hukumnya adalah fardu ain. Kita belajar ilmu salat hukumnya fardu ain. Fardu ain yang artinya adalah wajib bagi kita semua, orang per orang, wajib mempelajari ilmu wudu, ilmu salat. Kalau kita sudah mukallaf. Kalau kita wajib mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Akan tapi ilmu membersihkan hati ternyata bukan sekedar fardu ain. Sampai dikatakan fardu ain di atas fardu ain adalah ilmu membersihkan hati. Itulah yang menjadi salat kita diterima oleh Allah. Itulah yang menjadikan salat kita semakin khusyuk. Itulah yang menjadikan salat kita benar-benar menambah ketentraman. Itulah yang menjadikan seorang melakukan sholat, dia menikmati sholat tersebut. Itu ilmunya ilmu membersihkan hati. Sesaat orang menyebut ilmu ini dengan ilmu tasawuf. Sesaat menyebut dengan ilmu tazkiyatun nufus. Sesaat ilmu tathhirul qulub. Sesaat ilmu tarbiyah, menyebut dengan ilmu tarbiyah. Maknanya adalah sama, yaitu ilmu membersihkan hati. Dan tidak. Adapun istilah yang biasa dipakai para ulama adalah istilah ilmu tasawuf. Ada di sana orang yang mencoba memfitnah tentang tasawuf. Kalau sudah disebut tasawuf, mereka lari. Menganggap tasawuf adalah kesesatan, tidak. Tasawuf adalah hak. Tasawuf adalah sesuatu yang dibutuhkan semua hamba yang rindu kepada Allah membutuhkan ilmu tasawuf. Dan istilah itu, tasawuf adalah istilah, sebuah nama untuk sebuah disiplin ilmu. Orang lain memang menyebut bukan tasawuf, misalnya ilmu tazkiyatun nufus. Tapi maknanya sama, yaitu bagaimana ilmu tasawuf adalah ilmu yang di dalamnya membahas tentang bagaimana kita membersihkan hati kita. Bagaimana kita jauh dari kesombongan, bagaimana kita jauh dari dengki, bagaimana kita jauh dari dendam, bagaimana kita bisa sabar. Kemudian bagaimana kita semakin ikhlas di dalam beribadah dan seterusnya, itu ilmu dibahas dalam ilmu tasawuf. maka tasawuf adalah hak. Dan kami ingin menggunakan istilah tasawuf, menghadirkan istilah tasawuf. Tidak usah kita lari dari istilah tasawuf, biarpun sebagian orang menghindari kalimat tasawuf karena setelah disebut tasawuf memang sebagian orang mengingkari istilah tasawuf. Agar tapi kita perlu menghadirkan istilah tasawuf karena istilah tasawuf ini sudah mengakar dari masa ke masa. Dari dahulu sudah ada istilah tasawuf. Dan memang istilah ini tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Istilah disiplin ilmu ini tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW. Seperti halnya ilmu nahwu juga tidak pernah ada. Ilmu sorof juga tidak pernah ada. Ilmu mustalah hadis juga tidak pernah ada. Istilah tersebut, biarpun ilmunya ada pada zaman Nabi. Ilmu nahwu sorof pada zaman Nabi ada. Ilmu nahwu sorof pada zaman sahabat Nabi ada, cuma tidak ada nama ilmu nahwu dan sorof. Itu kan setelah datang generasi-generasi setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Termasuk ilmu tasawuf, tidak pernah ada istilah tersebut pada zaman Nabi SAW. Cuma maknanya adalah ilmu membersihkan hati. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mempunyai sanad ilmu sampai Rasulullah, kecuali harus, ingat, kecuali harus melewati seorang yang mereka adalah seorang sufi atau asy'ari di dalam akidah. Tidak ada satupun orang yang bisa mempunyai sanad ilmu sampai baginda Nabi SAW, kecuali mereka harus melewati ulama-ulama yang mereka itu adalah sufi bertasawuf, atau mereka adalah juga berakidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Maka akan kita gabungkan nanti di majelis ini hikam dengan akidah. Cuman kita pisahkan supaya sempurna di dalam pembahasannya, tidak terpotong-potong. Jadi ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Seorang sufi adalah seorang yang bersih hatinya. Maka kalau kita mengatakan diriku sufi, ini adalah hanya menisbatkan saja kepada ahli tasawuf. Bukan berarti kita mengakui kebersihan hati kita. Sebab seorang sufi yang sesungguhnya ini pangkatnya tinggi. Sufi yang sesungguhnya itu adalah, sampai dikatakan lautifa biqalbihi, orang kalau seandainya dibuka hatinya di depan orang, hatinya dibuka, isinya itu dibacakan di depan orang, sudah tidak malu lagi. Karena apa? Sudah bersih hatinya. Tidak ada kesombongan di dalam hatinya. Tidak ada dengki di dalam hatinya. Itulah seorang sufi. Akan tapi untuk kelas-kelas kita ini, kalau kita katakan sufi, artinya kita mengikuti manhajnya ahli tasawuf di dalam ilmu membersihkan hati. Dan jangan ragu di saat Anda harus mengatakan diri Anda adalah mutasawwif atau orang yang ikut ahli tasawuf. Karena apa? Ini adalah ilmu yang harus kita pelajari. Ilmu yang harus kita tekuni. Karena inilah yang menjadikan selamat amal kita semuanya. Sebesar apapun amal yang dilakukan seorang hamba, jika ternyata hatinya keropos penuh dengan ketidaktulusan, maka amal itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu ketulusan adalah ilmu urusannya ahli tasawuf. Baik, kemudian hikam di dalam hikam Ibn Athaillah Sakandari ini penuh makna, hikmah yang penuh makna. Kalimat pendek maknanya luas. Adapun kitab tasawuf banyak sekali, di antaranya kitab hikam ini, nanti ada kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, kemudian besar kitab Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, banyak kitab-kitab membersihkan hati. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin punya bab khusus tentang bagaimana membersihkan hati. Masalah hati dibahas detail oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Kita dengan Ibn Athaillah Sakandari, yang beliau adalah Ibn Athaillah Sakandari itu adalah muridnya Abil Hasan Asy-Syadzili. Guru besar dalam Tariqah Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau punya murid namanya Ibn Athaillah Sakandari. Ibn Athaillah Sakandari hidup di tahun 658 Hijriah. Wafat 709 Hijriah. Jadi hidup di abad ke-7 menjelang abad ke-8 Hijriah. Beliau adalah seorang alim dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau adalah seorang alim di dalam madhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Adapun namanya Ahmad bin Muhammad ibn Abdul Karim ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau hidup di Mesir sana. Beliau adalah seorang alim di dalam mazhab Malik, Maliki. Adapun tarekahnya adalah Syadzili. Kemudian akidahnya adalah Asy'ari. Akidahnya adalah Asy'ari. Ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam berakidah. Dan beliau disenangi oleh umat. Kalau punya pengajian yang hadir ribuan orang. Jadi secara pribadi beliau dikagumi orang, bukan saja kitabnya. Waktu beliau masih hidup, tidak mengadakan satu majelis kecuali dikerumunin oleh ribuan orang. Itulah Ibn Athaillah As-Sakandari yang akan kita baca kitabnya, yaitu kitab Hikam, Hikamnya, Hikmah. Hikam itu jamak daripada hikmah. Baik, beliau adalah tokoh sufi besar. Ingat kita kembali masalah tasawuf tadi. Kalimat tasawuf itu tidak ada pada zaman, istilah tasawuf tidak pernah ada pada zaman Nabi. Akan tapi tidak usah kita merasa alergi atau tidak mau gara-gara tidak pernah ada pada zaman Nabi. Sebab kita banyak menggunakan istilah-istilah yang tidak pernah ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang penting adalah isinya adalah ilmu membersihkan hati. Nah, di dalam kitab Hikmah ini penuh dengan uraian-uraian bagaimana seseorang itu menata hati dan membersihkan hatinya. Baik, kita langsung kepada Ibn Athaillah As-Sakandari dengan hikmahnya. Yang ini pernah kita baca beberapa tahun yang lalu. Dan khatam sebelum lebaran, sebelum puasa. Dan kita mulai lagi dari awal. Al-hikmatul ula, hikmah yang pertama dari Ibn Athaillah As-Sakandari adalah min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali. Termasuk tanda jika seorang hamba itu mengandalkan amalnya, bersandar kepada amalnya, mengandalkan amalnya adalah berkurangnya harapan dari Allah di saat terjadi dalam kesalahan. Yang perlu difahami di sini bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kita lalu mengatakan bahwasanya dengan amalkulah aku akan masuk surgaku. Perlu pembahasan detail panjang supaya tidak salah faham dalam hal ini. Kalau ada orang itu mengandalkan amalnya sehingga kalau sudah beramal seolah-olah dia punya tiket masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi dia masuk dalam wilayah pelanggaran yang besar. Bisa masuk wilayah syirik yang tanpa dirasa. Bayangkan. Memang ini pembahasan detail sekali, kalau tidak perlahan bisa saja orang salah di dalam memahaminya. Tetapi maknanya sangat jelas bagi orang yang kenal dirinya seorang hamba dan Allah adalah penciptanya. Bagi orang yang sudah makom tauhidnya benar, memahami kalimat ini sangat mudah. Jadi jangan sampai di antara kita mengandalkan amal kita lalu mengatakan dengan amalkulah aku akan masuk surgamu. Oh tidak. Engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Pernah disabdakan oleh baginda Nabi makna seperti itu. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu lan yudkhila, tidak akan memasukkan ahadakum, salah satu dari kalian, al jannata, ke surga, amaluhu, amalnya. Jadi tidak ada salah satu dari kalian itu yang masuk surga dengan amalnya. Amalnya tidak masukkan surga. Qalu, kemudian sahabat Nabi bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau pun juga begitu ya Rasulullah? Ya, tidak memasukkanku ke surga amalku. Nabi pun mengatakan, tidak memasukkanku ke surga amalku illa ayyata ghammadan ya Allah bi rahmatihi, kecuali kalau Allah meliputiku dengan rahmatku, maka aku akan masuk surga. Dari hadis ini, jangan salah paham juga seperti sebagian orang mengatakan seolah-olah Nabi tidak punya surga, berhujahkan dengan hadis ini. Hadis ini tidak menunjukkan kalau Nabi itu ahli surga atau bukan ahli surga. Enggak ada hubungannya dengan itu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalian itu jangan mengandalkan amalmu untuk masuk surga. Adapun jaminan Nabi masuk surga sudah jelas dalam riwayat lain disebutkan dalam hadis-hadis Nabi surga, ahli surga, ahli surga, ahli surga. Sudah jelas kalau Nabi adalah ahli surga. Hadis ini menunjukkan bahwa semua dari kalian itu tidak boleh sombong dengan mengandalkan amalnya. Kalau sudah punya amal, seolah punya tiket masuk surga. Nah, akan tapi hendaknya semuanya meyakini bahwasanya kita itu kalau masuk surga karena karunia Allah dan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemurahan Allah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, fa in yuthibna fa bil mahd fa bi mahdil fadli wa in yu'aqib wa in yu'adzif fa bi mahdil adli, kata beliau. Kalau Allah itu memasukkan hambanya ke surga itu murni karena karunia dan kemurahan Allah, dan jika Allah menghukum seorang hamba itu murni karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini jangan sampai salah paham lalu orang berkata, wah, kalau begitu aku enggak perlu beramal pun amalku tidak akan masukkanku ke surga. Kalau memang begitu, apa perlu, apa artinya aku harus beramal? Kalau memang amalku tidak menjadikan aku masuk surga. Ingat di dalam akidah kita. Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, di situ juga diajarkan adab kepada Allah. Tidak ada siapapun dari hamba ini yang mewajibkan atas Allah untuk melakukan sesuatu apapun. Sehingga di dalam akidah kita, tidak wajib bagi Allah memasukkan seorang soleh ke surga, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan Abu Jahal ke neraka. Kalau Allah memasukkannya suka-suka. Jangan sampai kita mengatur Allah. Ini adalah puncak penghambaan dan puncak kesadaran kalau Allah adalah sang pencipta yang bisa berbuat apa saja kepada hambanya. Artinya, tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan Abu Jahal ke neraka, dan juga tidak wajib bagi Allah untuk memasukkan seorang Nabi ke surga. Sebab, jangan sampai kita mengatakan kepada Allah, ya Allah wajib kau lakukan yang demikian itu. Tidak ada. Suka-suka kalau Allah masukkannya. Cuma Allah di situ punya rambu-rambu juga. Allah mempunyai Allah dari pihak dari, jadi ini adalah satu kalau kita kan dalam kontrak itu ada ikatan dari dua belah pihak. Kalau ini adalah sebelah pihak dari Allah saja. Kalau Allah misalnya dalam Al-Qur'an menyebutkan Allah dalam ayat udkhulul jannata, masuklah engkau ke surga. Bima kuntum ta'malun, dengan apa yang kau lakukan. Nah ini, masuklah surga dengan amalmu. Hei hambaku, masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Itu kan Allah yang berfirman. Jadi Allah mengatakan, masuklah engkau ke surga dengan amalmu. Bukan berarti kita masuk surga dengan amal kita. Tapi yang memasukkan surga Allah karena karunia Allah. Kalau bima ta'malun, di saat Allah menyebut dengan apa yang kau lakukan, jadi dengan apa yang kau lakukan dengan amalmu, ini kan dari pihak Allah. Kita tidak ada perjanjian dengan Allah begini, ya Allah, setiap aku melakukan kebaikan, engkau harus masukkan aku ke surgamu, ya Allah. Enggak ada. Jadi puncak tauhid di sini begini. Bagaimana kita mengatakan bahwasanya, ya Allah, aku sudah beramal baik, ya Allah, berarti aku sudah punya surga. Masukkan aku ke surga. Seolah-olah kita ini memastikan bahwasanya dengan amal yang kita lakukan itu merupakan tiket kita menuju surga Allah. Ini kurang adab kepada Allah. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri. Kita suruh bertanya. Tanyakan kepada dirimu bahwasanya engkau bisa melakukan ibadah ini. Lihat, kita bisa beribadah adalah siapa yang menggerakkan hati kita, dan siapa yang menjadikan kita bisa bangun malam, dan siapa yang menjadikan kita bisa melakukan wudu, dan siapa mengirim air wudhu kepada kita, Dan siapa yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita melakukan sholat? Semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah semua dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa pantas kita akan mengandalkan ini semua? Lalu berkata, ya Allah, aku sudah berbuat baik, ya Allah, mana surgaku? Mana surgaku? Ini tidak adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti anak kecil begini. Ada seorang bapak berbicara kepada anaknya, Hei anakku, kalau kamu nanti ada orang yang minta, kalau kamu ngasih duit kepada orang yang minta-minta kepadamu, nanti abah kasih hadiah. Anak kecil gak punya duit, cuman abahnya diam-diam memasukkan uang receh ke sakunya. Abah, saya gak punya duit, coba barangkali kamu punya duit. Oh iya ada bah. Akhirnya apa? Sang anak ini dengan duitnya receh tadi berikan hadiah kepada orang fakir, orang miskin yang minta-minta. Dengan begitu sang abah berkata, wahai anakku, karena kamu sudah sedekah kepada orang, maka aku beri hadiah. Coba. Aku beri hadiah. Ini bentuk kelembutan seorang bapak. Yang beri duit kan bapaknya juga. Yang beri hadiah juga bapaknya. Apakah di saat seperti seorang anak pantas selalu berkata, oh iya bah, saya kan punya duit bah. Ini kan saya ngasih, berarti saya berhak mendapatkan hadiah ini bah. Apa pantas seorang anak ngomong begitu kepada bapaknya? Bah, iya dong bah, mana hadiahnya bah? Mana hadiahnya? Kan saya sudah ngasih hadiah kepada orang. Saya berhak dong. Kalau dia sadar dan tahu bahwasanya duitnya dari bapaknya, gak mungkin dia ngomong gitu. Tapi di saat dia tidak tahu kalau duit itu dari bapaknya, maka seenaknya dia ngomong, bah, aku sudah ngasih duit ke orang itu, mana hadiahnya? Ini duit sudah tak kasih bah, mana hadiahnya? Karena dia tidak tahu kalau duit itu dari bapaknya, maka dia pantas ngomong begitu. Tapi kalau dia sadar, tahu bahwasanya uang itu dari bapaknya, apakah mungkin anak tersebut lalu berkata, bah, mana hadiahnya? Nggak mungkin kalau anak itu sadar dan berakal, kalau uang itu dari bapaknya, kemudian setelah dia berinfak, lalu minta hadiah kepada bapaknya, padahal uang dari bapaknya. Sama manusia, kalau dia menyadari bahwa semuanya dia bisa beramal baik itu adalah karena Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang memberikan kekuatan kepadanya, Allah yang memberikan kepada dia kesehatan sehingga bisa melakukan sholat. Kalau dia sadar kalau semua ini dari Allah, maka tidak akan setelah itu dia berkata, ya Allah, aku sudah beribadah ya Allah, mana surga untukku ya Allah, mana pahala untukku ya Allah, tidak akan seperti itu. Permasalahannya di saat kita tidak sadar. Seolah-olah setelah kita beribadah, sudah petentang-petentang selang mari. Ah, aku sudah sholat malam, berapa tahun nih, sudah puasa. Oh, surga bagi ya Allah, mana surgaku ya Allah? Ya ada. Ketahuilah engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Akan tapi yang masukkan surga engkau adalah Allah. Gitu. Ibu Anda telah katakan. Jadi masukkan surga kita adalah Allah. Dan Nabi masuk surga bukan dengan amalnya, tapi Nabi dijamin surga oleh Allah. Bukan karena amalnya, karena Nabi pilihan Allah. Maka sangat salah yang mengatakan Nabi tidak punya jaminan surga. Nabi punya jaminan surga. Tempatnya Nabi surga tertinggi. Dan hadis Nabi ini tidak ada hubungannya dengan jaminan surga untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ada orang berkata begini. Loh, kalau memang amal itu enggak menjadikan saya masuk surga, lalu untuk apa saya beramal baik? Baik, ungkapan ini tidak akan muncul kecuali dari orang yang tidak sadar dirinya hamba Allah. Makanya Ibn Athaillah sendiri Sakandari menghantarkan kita agar sadar kalau kita itu hamba Allah, sehingga di dalam beribadah benar-benar kita tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang hamba melakukan ibadah karena Allah. Kalau seorang hamba itu sadar dirinya hamba, hamba itu apa sih? Kan begitu. Aku adalah hambamu ya Allah. Baik, kalau hamba kau harus patuh dong. Kecuali di saat itu kita tidak sadar kalau diri kita adalah hamba. Kalau memang kau adalah hamba Allah dan sadar hamba Allah, ya sudahlah kau dengar perintah Allah dan selesai. Jika engkau benar-benar menyadari dirimu seorang hamba. Jadi Ibn Athaillah Sakandari ingin menghantarkan kita agar kita itu sadar kalau kita hamba Allah. Sehingga nanti derajat tauhid yang tinggi itu kalau beribadah bukan karena mengharap surga dan bukan karena takut neraka. Tapi memang kita harus takut dengan neraka. Tapi bukan jauhnya dari neraka bukan karena ibadah kita. Masuknya surga bukan karena ibadah kita. Tapi kita harus takut. Nabi mengajari agar kita minta pertolongan dari Allah agar dijauhkan dari surga, dari neraka. Agar dimasukkan surga. Kita diperintah untuk minta surga. Kita diperintah untuk minta dijauhkan dari surga, dari neraka. Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita minta surga, minta dijauhkan dari api neraka. Ini diajarkan Nabi. Minta iya, akan tapi ketahuilah, seseorang beribadah, seorang beribadah itu dia adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ibadah nanti, ini kan janji Allah dari sepihak. Jadi bukan kita itu dengan Allah sudah ikatan janji begini. Ya Allah aku berbuat gini, kau pasti begini. Enggak. Dari Allah, kemurahan Allah, Allah berkata, kalau kau berbuat ini nanti akan aku beri begini. Jadi ini murni perjanjian ini dari sepihak, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Sehingga kalau seandainya Allah, seandainya ini berandai-andai, Allah memasukkan orang yang soleh ke neraka, tidak dikatakan zalim. Karena tidak ada perjanjian dengan seseorang untuk masukkan ke surga atau ke neraka. Tidak ada perjanjian. Jadi bebas bagi Allah untuk melakukan apapun kepada hambanya. Baik seorang hamba mungkin berkata tadi, bahwasanya kalau memang amal baik tidak bisa menjadikan aku masuk surga, lalu aku beramal apa? Lalu ngapain aku beramal baik? Sudah, saya tidak usah beramal. Oh, berarti dia tidak sadar kalau dirinya seorang hamba. Kalau memang dirimu sadar seorang hamba, engkau akan beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya. Karena kamu sadar dirimu hamba. Hamba itu seperti apa? Hamba itu patuh dengan tuannya. Hamba Allah, maka harus patuh kepada Allah. Dan menghadirkan rasa penghambaan itulah hakikat ibadah. وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Dan ibadah itu gimana sih? Ibadah apa sujud rukuk? Sujud rukuk adalah bentuk ibadah. Dan hakikatnya adalah kesadaran dirimu, kesadaran dirimu bahwasanya dirimu adalah hamba Allah, itulah hakikat ibadah. Maka sujud rukuk kita ini adalah karena kita hamba Allah, diperintahkan seperti itu. Aku melakukan puasa karena aku adalah hamba Allah. Dan penghambaan kepada Allah. Makanya tinggi pangkatnya manusia itu adalah di saat dia semakin sadar kalau dirinya hamba. Lah kalau kamu sebagai seorang hamba yang tidak punya apa-apa, apakah pantas setelah itu mengandalkan kalau aku punya amal? Kemudian dengan amalku masuk surga. Ini soal adab, kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, merasa dirinya seorang hamba ini adalah puncak yang sangat tinggi yang digapai oleh seorang hamba. Menyadari dirinya sebagai seorang hamba. Lah kalau sudah benar-benar penghambaannya kuat kepada Allah, apapun perintah dari Allah akan dijalani. Jangan lakukan ini, dia akan menjauhi. Lakukan ini, akan melakukan semua. Karena apa? Dia seorang hamba. Bukan ada hubungannya dengan surga dan neraka. Tidak ada hubungannya dengan ini, karena dia merasa seorang hamba. Seorang hamba. Suatu ketika ada seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah. Itu berkata, ini dalam irama, ini puncak tauhid sebenarnya. Ma'abattuka hina abattuka. Ya Allah, Allahumma, inni ma'abattuka hina abattuka. Ya Allah, sungguh aku tidak menyembahmu tatkala aku menyembah. Itu karena aku tama'an fi jannatika. Bukan karena aku rindu kepada surgamu. Wala khaufan min narika. Bukan juga karena takut kepada nerakamu. Ibn Athaillah sakan, Rabi'ah Adawiyah, di dalam panjatan doanya kepada Allah, ya Allah, aku beribadah ini bukan karena aku takut kepada nerakamu, bukan karena aku mengharap surgamu. Walakin akan tapi ya Allah, inni alimtu, aku tahu, annaka, sesungguhnya engkau Rabbun tastahiqul ibadata fa'abadtuka. Karena aku tahu engkau adalah Tuhan yang berhak untuk disembah, maka aku sembah. Ini kalimat Rabi'ah Adawiyah ini sering disalah difahami dengan salah sebagian orang, lalu berkata begini, kurang ajar Ibn Athaillah, kurang ajar Rabi'ah Adawiyah, masa mengatakan aku beribadah bukan karena mengharap surgamu dan juga bukan karena takut nerakamu ya Allah, tapi aku beribadah ini karena aku menemukan dirimu Tuhan yang berhak untuk disembah, maka aku sembah. Yang tidak faham mengatakan Rabi'ah merendahkan surga. Oh tidak, Rabi'ah tidak merendahkan surga. Justru Rabi'ah di sini ingin nampakkan penghambaannya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah, karena dia meyakini Allah adalah Tuhannya yang berhak untuk disembah, maka dia menyembah. Bukan urusan surga dan neraka. Adapun kalau ditanya, ya Rabi'ah, apakah kamu takut neraka? Ya takut dong. Apakah kamu ingin masuk surga? Ya iya dong. Tapi di saat aku menyembah Allah, bukan karena itu. Ini beda permasalahannya. Jangan sampai dipahami dengan salah. Sebagian orang yang benci dengan tasawuf, benci kepada Rabi'ah Adawiyah, lalu mengatakan bahasanya, itu kalimat syirik. Syiriknya di mana? Merendahkan surga. Tidak ada merendahkan surga. Rabi'ah Adawiyah hanya berkata, ma'abadtuka hina abadtuka, aku tidak menyembahmu ya Allah tatkala aku menyembah. Maksudnya aku tatkala beribadah kepadamu bukan karena aku takut kepada neraka, bukan karena aku mengharap surga ya Allah. Ini bukan merendahkan. Tapi aku menyembahmu ini karena aku menemukan dirimu zat yang pantas disembah, maka aku sembah. Kalau kalimat ini dianggap salah, berarti kebalikannya yang benar, gitu loh kaidahnya. Jadi gini loh. Kalau omongannya Rabi'ah Adawiyah itu salah, maka lawannya yang benar. Lawannya gimana coba? Lawannya yang parah. Lawannya begini ya Allah. Ya Allah, aku menyembahmu ini karena aku takut kepada nerakamu dan karena aku mengharap surgamu, bukan karena aku mengakuimu sebagai Tuhan yang pantas disembah. Kurang ajar. Coba saja, diamati kalimatnya. Ya Allah, ini kalau dikatakan kalimat tadi salah, maka kebalikannya yang benar. Ya Allah, sungguh aku beribadah kepadamu karena aku takut kepada surgamu, enggak karena aku mengharap surgamu dan karena aku takut kepada nerakamu. Ya Allah, ini yang salah. Ya Allah, sungguh aku menyembahmu itu karena aku mengharap surgamu dan karena aku takut nerakamu, bukan karena engkau sebagai Tuhan yang layak disembah. Kan syirik. Coba saja kalimatnya dicermati. Merekalah orang-orang yang sering mengatakan hikmahnya Ibn Athaillah sakan dari karena hikmah mahumah, hikmah tidak bermakna. Romo omongan Rabi'ah Adawiyah adalah omongan menyesatkan. Oh tidak, Rabi'ah Adawiyah dalam munajatnya yang lain minta, ya Allah berikan kepadaku surga, surga, surga, jauhkan dari neraka. Tapi Rabi'ah Adawiyah itu bermunajat untuk dengan kesadaran dirinya seorang hamba. Aku menyembahmu ya Allah karena engkau memang zat yang pantas disembah. Jadi aku beribadah itu karena aku hambamu ya Allah, selesai. Bukan karena surga, bukan karena mengharap surga, bukan. Pengharapan surga babnya lain. Jadi kalau ditanya, kamu pengen masuk surga? Ya mau, karena di surga adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau masuk neraka? Ya tidak. Karena tempat murka Allah. Ini bab ibadah. Ibadah kita karena Allah. Ini wajah tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman biasanya ini di kalangan tasawuf. Kan ada tasawuf palsu, tasawuf gadungan yang merusak. Ini ngobrol setiap malam, akhirnya menjadikan orang ngobrol malam, ngelantur sana kemari, sehingga orang keluar akhirnya, oh berarti saya tidak perlu ibadah. Oh enggak. Karena ini tidak perlu ibadah kalau begitu. Kata Ibn Athaillah Sakandari. Kenapa? Aku beribadah, ngomong. Aku beribadah ini bukan karena aku. Aku beribadah hanya mengharap Allah. Aku tidak butuh surga. Oh enggak, salah. Rabi'ah tidak pernah mengatakan begitu. Jangan salah ini. Biasa ini. Ini adalah, biasanya ini sufi-sufi palsu yang sering sombong. Jadi kalau ngomong sama kawan-kawannya, sambil ngobrol sampai jam 4 malam, enggak tasyahudan, yang ngomong, saya itu ibadah itu bukan hanya karena Allah, saya tidak butuh kepada surga. Wih, tidak butuh kepada surga. Kalimat itu salah. Rabi'ah Adawiyah tidak mengatakan tidak membutuhkan surga. Tapi menghubungkan dengan ibadahnya itu bukan karena surga. Tapi aku beribadah karenamu ya Allah. Itu saja. Baik, dari hikmah ini yang bisa kita ambil, yang pertama adalah masalah akidah. Yaitu keimanan yang harus kita bangun bahwasanya kita itu tidak boleh mengatakan bahwasanya wajib bagi Allah untuk melakukan apa sesuatu kepada hambanya. Jangan katakan seperti itu. Ini akidah kita ahli sunnati wal jamaati. Yang pertama yang diambil dari hikmah ini masalah akidah. Jangan sekali-kali kita berkata wajib bagi Allah untuk melakukan ini kepada hambanya. Orang soleh wajib bagi Allah untuk masukkannya ke surga. Enggak, jangan katakan wajib. Tapi orang soleh tempatnya di surga karena janji Allah. Wasari'u ila maghfirati rabbika jannatin 'arduha as-samawati wal 'iddatu lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah surga. Iya, akan tapi lihat kalimatnya, jangan mengatakan Allah wajib melakukan. Ini adab. Ini yang dibahas dalam akidah kita. Jadi, kecuali kaum Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan ini, itu, ini, itu. Tapi akidah kita ahli sunnati wal jamati diambil daripada hikmah ini bahwasanya kita tidak boleh mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan A, B, C, D. Untuk melakukan ini, itu tidak wajib bagi Allah. Jadi harus kita yakini. Termasuk tidak wajib memasukkan Abu Jahal ke neraka, tidak wajib masukkan Nabi ke surga. Akan tapi hamba-hamba yang dimasukkan oleh Allah ke surga itu murni karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk mendapatkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua adalah masalah kesadaran di dalam beribadah, itu hakikat khusyuk. Sebab apa? Kalau orang beribadah mengharap surga, itu termasuk bagian khusyuk juga. Cuman martabatnya khusyuk ini macam-macam. Martabat ikhlas, mohon maaf, bukan khusyuk. Martabat ikhlas tulus. Ada orang beribadah, aku berbuat baik karena mendapatkan surga. Sah-sah saja mengharap surga. Tapi yang tidak boleh meyakini amalnya itu yang menjadikan dia masuk surga. Gara-gara, enggak boleh. Aku masuk surga dengan amalku, ya Allah. Tidak. Sampai suatu ketika dikisahkan bahwasanya ada orang yang di saat disuruh masuk surga, ya abdi, ya hambaku, masuklah kau surga dengan rahmatku. Enggak terima dia. Ya Allah, aku masuk surga dengan amalku. Sepanjang hidupku aku beramal baik, tidak pernah bermaksiat, ya Allah. Aku akan masuk surga dengan amalku. Oh, engkau mengandalkan amalmu? Baik. Ayo ditimbang. Amalmu yang banyak mulai dari kau dilahirkan sampai kau mati, dengan nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat mata saja, ayo ditimbang. Ditimbang nikmat mata, di satu timbangan, nikmat yang nama dan yang namanya ibadah ditimbang di sebelahnya. Kalah dengan nikmat mata. Jadi enggak sebanding apa yang kita berikan untuk Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan sombong deh. Jangan ngandalkan amal. Beramal iya, karena kita sebagai seorang hamba. Kalau ada orang berkata aku tidak mau beramal, berarti dia tidak menyadari diri hamba. Lah kalau sudah tidak mengakui dirinya hamba, berarti tidak mengakui Allah Tuhannya. Tempatnya bukan di surga. Hati-hati. Jangan sampai masuk tasawuf yang salah, aku tidak mau beramal. Kalau yang tidak mau beramal, berarti tidak menyadari diri hamba. Kalau engkau menyadari dirimu hamba, Allah mengatakan aqimus shalah, lakukan sholat. Sumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Jangan zina, jangan ini. Kalau kau seorang hamba, kau harus patuh. Di saat seorang hamba mengatakan, aku tidak mau patuh lagi, berarti dia tidak mengakui Tuhannya sebagai Tuhan. Allah bukan sebagai Tuhannya. Maka untuk mencari surga selain surga Allah. Maksudnya tempatnya di neraka. Ini adalah, pertama adalah pembangunan akidah. Yang kedua adalah hakikat penghambaan, dan itu hakikat tasawuf. Bagaimana seorang hamba itu sadar di dalam ibadahnya ini benar-benar karena Allah. Kalau memang suatu ketika kita beramal baik, melakukan sholat mengharap surga, bukan dilarang. Jangan, tidak bertentangan. Aku melakukan sholat karena aku mengharapkan surga Allah. Aku melakukan sholat karena aku mengharapkan surga Allah. Aku menjauhi kemaksiatan karena aku ingin dijauhkan dari neraka Allah. Kalimat ini sah. Bukan mengatakan, aku beramal ini karena aku akan masuk surga dengan amalku. Bukan begitu, itu sombong. Kalau sampai ada orang yang berkata bahasanya, aku masuk surga dengan amalku, masuk dalam wilayah syirik nanti. Karena begini, kalau dalam transaksi itu begini loh ya, Anda punya tanah di sana, Anda punya mobil, saya akan beli. Setelah saya bayar, mobil saya bayar, maka saya berhak memiliki mobil tersebut. Ya, saya beli mobil Anda. Maka Anda di dalam mobil saya bisa berkata, keluar Pak, karena sudah saya beli. Tolong barang-barangmu keluarin, karena mobil sudah saya beli. Ini wajar antara saya yang telah mengeluarkan duit-duit saya dan mobil-mobil Anda. Duit-duit saya, mobil-mobil Anda. Maka di saat seperti ini, saya pantas mengatakan, keluarlah engkau dari mobil. Ini duit-duit saya. Karena duit itu dinisbatkan kepada saya. Lah kalau duit ini adalah duitmu yang punya mobil, kan aneh saya ngusir. Bahkan kalau ternyata duitnya dari orang yang punya mobil, saya dianggap orang aneh. Wong duitnya dariku, kok kau ngomong begitu? Duitnya itu dari siapa duit ini? Ya dari kamu. Lah terus? Ya karena sudah saya beli. Lah tapi duitnya dari siapa? Dari kamu. Tuh aneh kamu itu. Wong duitnya dari aku kok. Sekarang tanyakan dirimu sendiri, kamu bisa beribadah punya tenaga kekuatan dari siapa? Seolah-olah kita bisa berbuat karena tenaga kita sendiri. Saya menciptakan kekuatan dari diriku sendiri. Lah itu syirik. saya menguatkan, memberikan kekuatan dari diri sendiri sampai aku bisa beribadah, maka ini ibadah adalah dari diriku sendiri. Aku saudarakan kepadamu, ya Allah, inilah amalku dari diriku sendiri, semua dari aku. Tidak ada orang ngomong begitu. Yang ngomong begitu adalah bukan ahli iman. Selesai sampai di sini, maka ini adalah puncak pendidikan agar kita sadar diri kita adalah seorang hamba, dan dari sinilah penghambaan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya. Orang beribadah tidak ada artinya kecuali menyadari dirinya hamba. Bayangkan, ada pembahasan yang dibahas oleh para ahli tasawuf tentang yang merusak amal. Di antaranya adalah berbuat bukan karena Allah, namanya riya. Jadi kita melakukan ibadah ternyata senang dilihat orang. Ini kan halus. Berarti diam-diam dia tuh menyandap, mengatakan dirinya itu adalah, aku perlu disanjung oleh hamba ini. Berarti sebetulnya Allah hilang dari hatinya. Tapi kalau orang sudah sampai derajat ini, gak akan dia kemasukan namanya riya. Kalau sudah masuk derajat ini. Sebab ibadahnya benar karena Allah, dan dia yakin masuk surga karena Allah, dan amalku bukan menjadikan sebab aku masuk surga, akan tapi karena karunia Allah, dan aku beribadah ini karena aku sebagai hamba Allah, dan harus aku lakukan. Gak mikir orang. Tapi lihat, orang yang masih beribadah ngelirik sana-sini, maka sebetulnya dia adalah telah menoleh dari Allah, berpaling dari Allah, menoleh kepada selain Allah, membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini hikmah dahsyat, luar biasa, diletakkan yang pertama, agar semua dasar-dasar ibadah kita nanti harus kita lakukan atas dasar kita ini adalah hamba Allah. Selesai. Lakukan semua perintah karena dirimu adalah hamba Allah. Jangan mikir yang lainnya. Surga gimana? Ya aku pengen masuk surga. Neraka gimana? Ya aku pengen jauh dari neraka. Tapi ibadahmu bukan karena itu semuanya. Akan tapi ibadahmu karena engkau adalah seorang hamba. Ibadahmu karena engkau seorang hamba. Maka kalau sudah sampai derajat ini, gak akan masuk yang namanya riya, gak akan masuk yang namanya ujub. Ujub, berbangga dengan dirinya sendiri. Ya gak akan berbangga dong dia. Karena apa? Dia tahu ibadahnya ini bisa dilakukan karena karunia Allah. Gimana saya berbangga? Ya Allah, gimana aku akan bangga dengan amalku sendiri? Karena yang menjadikan aku bisa beramal adalah engkau. Satu. Gimana bisa riya? Karena apa? Yang dilihat hanya Allah. Dia ingin disanjung Allah karena dia sadar, aku adalah hambamu ya Allah. Apa yang aku lakukan ini karenamu, karena engkau penciptaku, dan aku adalah hambamu, maka aku beribadah. Surga di mana? Enggak masuk dalam bab ini. Babnya beda. Kalau ditanya, kamu mau masuk surga Allah? Ya mau dong, karena ridho Allah ada di situ kok. Ini babnya beda, jangan dicampur. Ini bab penghambaan, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang benar-benar sadar kalau kita adalah hamba Allah, sehingga apapun yang kita lakukan dari ibadah-ibadah kita itu berangkat dari kesadaran kita seorang hamba, dan Allah adalah Tuhan kita. Layaknya seorang hamba kepada Tuhannya adalah mengabdi, patuh, menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Maka seorang sufi tidak ada yang telidor urusan ibadah. Seorang sufi tidak ada yang ngentengin ibadah. Seorang sufi, seorang yang menyadari dirinya hamba, maka dilihat sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak dalam ibadah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kesuran kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi para jamaah, kami berikan kesempatan untuk bertanya, dan bagi para jamaah, dari pendengar pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita semua Buya Yahya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di alamat fanspage resmi Buya Yahya di www.facebook.com/buyayahya.albahjah. Baik, yang pertama kali kami berikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah, bagi jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Mangga bagi jamaah bapak-bapak terlebih dahulu. Mungkin jamaah dari ibu-ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dan selalu dalam keadaan sehat. Begini Buya, ada seorang ibu itu udah mampu naik haji, mau naik haji, tapi seorang ibu mau naik haji, tapi uangnya itu dipinjamkan kepada anak-anaknya. sedangkan anaknya belum bisa bayar, itu bagaimana? Anaknya butuh? Iya, buat modal usaha semua. Nah, terus? Gak jadi haji? Jadi belum haji. Jadi. Itu aja. Assalamualaikum baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi dari jamaah ibu-ibu. Mangga jamaah ibu-ibu yang ingin bertanya. Ah, baik. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Saya Sarno dari Purwokerto. Saya menanyakan tentang bab sholat. Di tempat saya itu ada seorang pemuka agama yang menerangkan tentang sholat Jabrul Wawaid yang di situ disegaskan. Jabrul Wawaid. Jabrul Wawaid yang terus. Ya, di situ diterangkan bahwa sholat tersebut bisa menebus sholat-sholat yang ketinggalan semasa hidupnya. Tapi di antara kami ada yang merasa canggung bahwa di tempat kami pun ada ustadz yang dari Cipanas yang mengelola pondok pesantren di situ pun menjadi polemik karena keyakinan masing-masing. Dan saya tanyakan apakah di dalam sunnah Aljama itu terdapat sholat tersebut. Demikian Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan seseorang itu wajib melaksanakan ibadah haji? Ini dulu yang harus dipahami. Seseorang baru wajib melaksanakan ibadah haji jika sudah cukup mu'nahnya, bekalnya. Bekal untuk dirinya dan bekal untuk orang yang ditinggalnya. Jika seorang wanita ada tambahannya, bekal untuk membiayai orang yang menemaninya. Cuman di dalam mazhab Imam Syafi'i ada kemudahan, jamaat nisa athiqat. Kalau rombongan wanita-wanita yang banyak, itu boleh saja. Jadi seorang ibu, kalau mau haji, biarpun tidak pakai mahram, tapi ikut rombongan para ibu-ibu yang calon jamaah haji yang baik-baik, maka jadi boleh. Anggap saja, urusan mahram tidak diperlukan. Karena memang zaman sekarang adalah insya Allah zaman aman, rombongan, kloter 1, kloter 2, ini aman insya Allah. Baik, maka wajib bagi seseorang itu harus biaya untuk dirinya sendiri, biaya hajinya, kemudian biaya orang yang ditinggalnya, yang wajib di dalam nafkahnya. Kalau ternyata dia bisa berangkat, ibaratnya punya modal untuk berangkat, tapi tidak punya untuk orang yang ditinggal, jadi tidak wajib. Dan tidak perlu memaksakan dalam urusan haji. Kalau belum wajib, jangan memaksakan untuk melaksanakan ibadah haji. Apalagi sampai ngutang-ngutang dan seterusnya. Kalau ternyata Anda tidak punya, ya sudah, nunggu sampai Anda punya. Seorang ibu yang ingin naik haji, kemudian dia punya uang, nabung, ternyata tabungannya itu dipakai untuk anaknya yang membutuhkannya. Anaknya yang membutuhkannya. Catatannya adalah, jika anak yang membutuhkannya adalah anak yang di bawah naungannya, yang wajib untuk diberi nafkah, maka katailah ibu tersebut menjadi tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Bekalnya harus diberikan untuk orang yang wajib dinafkahi. Jika orang yang meminjam uang tadi adalah enggak ada hubungannya, enggak ada hubungannya, untuk modal usaha, bukan mau mati. Jika orang tersebut adalah orang yang tidak wajib di dalam nafkahnya, maka seorang ibu hendaknya mendahulukan urusan hajinya. Karena itu wajib. Cuman asal tahu saja. Wajibnya haji adalah tarakhi, tidak spontan hari itu. Mungkin seorang ibu, duitnya dipinjam oleh seorang, dia sudah niat mau haji. Punya duit 40 juta. Dan hajinya enggak pakai nunggulah, anggap saja. Kalau aku bayar hari ini, besok berangkat. Di saat saya punya, di saat ibu tersebut punya 40 juta, ternyata tetangganya ada yang sakit, pinjem duitnya. Maka katailah, mana yang lebih utama? Minjemi duit untuk tetangganya atau dia nunda apa atau haji? Maka katailah, kewajiban haji adalah tarakhi. Tarakhi adalah tidak harus tahun ini. Yang penting azam, bisa tahun depan dan berikutnya. Berarti mempercepatnya adalah hukumnya adalah bukan wajib, sunnah. Dan nolong tetangganya mewati hukumnya wajib. Maka berikan kepada tetangga untuk dia mah, untuk berobat. Jika ternyata nanti ada rezeki lagi, bisa melakukan ibadah haji. Karena apa? hukum melaksanakan ibadah haji wajibnya adalah tarohi dalam mazhab kita, tidak spontan tahun itu. Kalau duitnya dibutuhkan untuk tetangga yang bukan nafkahnya ditanggungnya, maka itu adalah bab masalah kemanusiaan, masalah akhlak mulia. Jangan sampai ponakannya mau mati, tetangganya mau mati, enggak bisa berobat, tatanya Pak mohon maaf saya mau naik haji dulu, enggak pantas orang beriman seperti itu. Maka biarpun diwajib sudah baginya karena dia sudah mencukupi modalnya, tapi wajibnya haji ini adalah tidak harus tahun itu, tapi bisa ditunda tahun berikutnya. Kecuali ibu tersebut wajib haji tahun itu dan tidak perlu menolong orang lain adalah di saat ibu itu tahu bahwasanya setelah bulan haji nanti bakal mati. Siapa yang tahu bakal mati? Kalau dia tidak tahu kapan matimu, jadi kalau masih ada harapan hidup maka boleh menunda. Aku tahun ini belum bisa naik haji karena apa? Anak-anakku masih kecil, kemudian aku masih menata, modal sudah ada sih, tapi wajib azam niat di dalam hati. Insya Allah saya target hajiku adalah tahun 2020 aja deh. 20 ya, 17, 20. Kenapa? Anakku sudah umur begini, begini, begini. Harus ada azam. Husnudzon. Kalau sudah azam tidak dosa lagi. Azam ada niat di dalam hati. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau uangnya diberikan untuk orang yang memang di bawah naungannya wajib untuk dinafkahinya, maka ketahuilah berarti ibu tersebut tidak belum wajib haji. Karena apa? Belum punya modal yang cukup. Karena apa? Yang ditanggungnya harus diberi uang. Kalau ternyata uang tersebut dipakai untuk orang lain, maka kita harus tahu bahwasanya haji itu tidak harus tahun itu. Bisa ditunda tahun berikutnya, namanya tarohi. Boleh tahun berikutnya. Jadi ibu suka-suka dalam hal itu. Kalau memang saudara tadi membutuhkan, apalagi anak, kalau kita mau minjami dia pinjami dan hajinya ditunda untuk sebuah kepentingan. Dan mungkin kepentingannya ada makna silaturahim, mungkin anaknya betul-betul berbahaya dan seterusnya, atau mungkin sakit mau mati, maka tolonglah dia dahulu tunda hajinya. Haji tidak boleh dengan hawa nafsu juga. Apalagi ada kemurahan dalam syariat, hukum haji adalah tarohi. Wajibnya haji adalah tarohi, tidak harus spontan hari itu. Yang penting dia harus niat, kemudian setelah itu kapan dimudahkan oleh Allah. Tapi ingat, selagi tidak ada halangan, sebaik-baik haji adalah dilakukan secepatnya. Supaya tidak menjadi hutang kalau keburu mati. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian, sholat, kalau mengkodok sholat ada. Saya tidak melakukan sholat duhur, saya kodok dengan sholat duhur, itu ada. Akan tapi kalau ada amalan melakukan sholat, untuk mengkodok sholat-sholat yang ini adalah tidak pernah ada. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan, bukan omongan saya, supaya tidak disebutkan ke saya nanti. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, termasuk kalau Anda pernah membaca kitab, membaca Syekh Zainuddin Al-Mahlibari, dalam kitab Irsyadul Ibadnya, beliau mengatakan, ada sebuah amalan yang sering dilakukan seseorang, kalau melakukan sholat qadha 5 waktu, bukan omongan saya, supaya tidak nukil ke sana sini, ada 2 model sholat qadha yang katanya menghapus dosa, menghapus sholat-sholat yang ditinggalkan. Yang pertama adalah riwayat 4 rakaat. Barang siapa yang melakukan 4 rakaat ini, kalau dia punya sholat yang ditinggalkan akan diampuni oleh Allah. Ini adalah riwayat tidak benar. Yang kedua adalah mengqadha sholat 5 waktu, ngambil 1 hari, apakah di bulan Ramadan yang lainnya, ini bukan omongan saya. Ini adalah omongan Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Syekh Zainuddin Al-Malibari yang kitabnya sudah dekat dengan Anda selama saya baca. Mengatakan bahwasanya riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang itu tidak pernah ada, kata beliau. Sehingga beliau mengatakan ini adalah jangan dilakukan, tidak perlu dilakukan. Maka kami waktu itu ditanya, waktu bulan Ramadan kami mengatakan, ya ikut menurut ulama seperti Imam Zainuddin Al-Malibari tidak usah dilakukan. Kalau ada orang yang melakukan, ya kan? Ini bukan babnya mencaci maki. Mencaci maki tidak boleh. Mengolok-olok tidak boleh. Yang melakukan mungkin punya sandaran ulama yang lainnya. Yang jelas seorang ulama besar, Ibnu Hajar Al-Haytami, mengatakan tidak ada riwayat seperti itu. Jadi enggak ada sholat, 5 sholat, apakah 4 rakaat, atau melakukan sholat 5 waktu, lalu menjadi sebab dihapus semuanya dosa-dosa, itu adalah tidak pernah ada, itu perkataan ulama. Kemudian di sana, ada sekelompok orang yang juga melakukan yang demikian. Bagaimana dengan ini? Kami katakan, kami tidak menghimbau dan kami tidak menganjurkannya. Karena kami membaca seperti itu. Dan kami hanya mampu membaca saja. Membaca ini perkataan ulama begini, begini, begini. Karena apa? Kita tidak boleh melakukan sebuah sholat fardu. Kecuali karena sholat fardu itu belum pernah kita lakukan. Dengan yakin. Atau kita menduga pernah kita tinggalkan. Selebihnya tidak. Misalnya apa? Saya yakin kemarin ketiduran waktu duhur. Atau dulu waktu SMP saya masih ingat. Masih ingat. Berapa tahun yang lalu? 25 atau 30 tahun yang lalu. Saya mulai dari SMP sampai selesai, saya gak pernah sholat duhur. Kan bisa ngitung deh. Bisa dihitung mulai tahun 88 sampai 91. Ya kan? Misalnya waktu SMP. Nah, ini tinggal ngitung saja. Berapa hari tidak sholat. Maka boleh dia, karena ada. Dia yakin pernah. Kenapa kok tidak sholat? Karena saya di sekolah. Sebab semua orang pada sholat, saya ke warung. Nah, ingat dia. Tapi kalau kita tidak pernah bisa mengingat sholat yang ditinggalkannya, maka tidak perlu melakukan sholat qadha. Adapun jabrul faraid untuk kalian. Jabrul faraid ya, saya tidak ngomong jabrul faraid. Jabrul faraid tidak ada. Jabrul faraid untuk menutup fardu yang kurang adalah sholat qabliyah, ba'diyah, selesai. Untuk menutup, untuk menambal kekurangan sholat fardu adalah apa? Sholat-sholat yang dilakukan oleh kita semua yaitu qabliyah dan ba'diyah. Ingat, jangan sampai dari majelis ini menjadi majelis caci maki. Kalau Anda menemukan orang yang melakukan sholat 5 waktu, misalnya di awal Jumat atau di akhir Jumat, di bulan Ramadan dan sebagainya, kita belum sampai ilmu ke sana. Akan tapi kita membaca dari fatwa-fatwa para ulama, dari ulama kita Syafi'i khususnya, maka tidak pernah ada itu semuanya, dan ada nasnya, ada teksnya. Mohon maaf, ini bukan fatwa kami, supaya tidak nisbatkan Buya Yah yang ngomong begitu. Oh tidak, itu bukan omongan saya tidak punya fatwa. Akan tapi di sisi lain, karena saya melihat ulama yang lain melakukan seperti itu, maka kami pun tidak berani mencaci, hanya kami menghimbau, kami mengatakan kami tidak melakukannya dan kami tidak menghimbau untuk melakukannya. Sampai di sini batas saya. Ingat, jangan diandu, karena fitnah Masya Allah gampang disebar. Oh Buya Yah yang ngomong begini, tidak. Ini sebatas ilmu saya dan dari buku yang saya baca, yang saya pelajari selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu ya, kami ingin membacakan dua pertanyaan dari media sosial Bu ya. Yang pertama datangnya dari Bogor dengan atas nama Darmawan. Assalamualaikum Bu ya. Saya mau bertanya, bagaimana meyakinkan orang yang jatuh sakit agar ridho dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Bu ya. Dan yang kedua dari Bogor dengan atas nama Abi Aska. Buya semoga sehat selalu. Buya, di media sosial ramai masyarakat membicarakan ataupun membagikan video-video kekejaman Israel kepada Palestina Buya. Apa yang wajib kita lakukan sebagai wujud kepedulian kita kepada sesama muslim khususnya Palestina Buya? Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bagaimana memahamkan kepada orang yang lagi diuji dengan sakit atau musibah-musibah yang lainnya lebih umum lagi. Musibah tidak hanya sakit, apapun musibah. Musibah termasuk bagian daripada itu semuanya. Yang harus difahami bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Kalau orang paham makna ini akan mudah. Menelan jamu yang pahit untuk sehat esok hari itu biasa. Pernah dikasih jamu pahit, kenapa diminum? Karena menurut petunjuk tabib atau dokter, selesai minum jamu besok seger. Dia rela menelan pahit. Bahkan ada yang disuntik. Dulu masih disuntik, sekarang jarum suntik. Kenapa mau ditusuk pinggul apa lenganmu atau kenapa mau ditusuk? Karena saya pengen sembuh. Berarti waktu ditusuk adalah sakit. Berapa menit ditusuk jarumnya? Berapa detik? Dibanding umur kita. Baik. Itu adalah sakit. Tapi setelah sakit, dia berani dengan itu semuanya. Sakit. Operasi ada, operasi. Dibedel perutnya. Mau ibu, kenapa mau dibedel perutnya? Ya saya berharap bayinya hidup nanti. Wah, seneng. Padahal kalau bayangin mau dibedah perutnya itu apa? Wah, kenapa harus bedah perut saya? Tapi minta tuh ibu-ibu tuh. Bayar lagi. Bayar, bu. Kok mau? Tanyakan dirimu sendiri. Kenapa mau perutnya dirobek, kemudian bayar lagi 8 juta, ada 6 juta, ada 15 juta. Kenapa mau? Karena di balik itu ada harapan yang lebih besar daripada itu semuanya. Sakit sesaat, lihat anak dan sebagainya. Tidak kapok tuh bu, besok ambil lagi, lihat saja tuh. Lihat. Karena apa, di balik itu ada harapan. ada harapan. Sakit saya disuntik sesaat, tapi setelah itu sembuh. Saya minum jamu pahit, setelah itu sembuh. Padahal itu urusannya hanya kesembuhan, urusan di dunia. Setelah saya minum jamu, besok seger. Segernya seminggu, sakit lagi, minum lagi. Seger seminggu, minum lagi. Itu pemahaman tentang pahit sesaat untuk sehat setelah itu. Dan urusan kita adalah bukan urusan di dunia saja. Dan harus kita yakini bahwa jika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba di dunia, sepanjang-panjangnya musibah yang diberikan kepada seorang hamba hanya sepanjang umurnya yang sangat pendek dibanding umur dunia. Coba saja. Paling banter 70 tahun Anda kena musibah. Yang sakit mulai bayi sampai 80 tahun, ya 80 tahun saja sakit. Kan begitu? Dibanding dengan penantian, di alam barzah yang ribuan tahun. Apalagi nanti di surga, enggak ada batasnya, enggak ada apa-apanya. Nah, kita hendaknya menghubungkan dengan kehidupan yang panjang di sana. Maka setelah itu kami katakan bahwa jika Allah memberikan ujian dan musibah kepada seorang mukmin, mukmin itu hidupnya bukan hanya sampai mati. Bukan setelah mati ada kehidupan lagi, kecuali orang yang percaya dengan hari akhir. Maka siksa adalah siksa yang sesungguhnya. Orang yang tidak beriman kalau mendapatkan penyakit, ya penyakit yang sesungguhnya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, nah ini, biar ridho ini yang sakit. Atau diuji dengan musibah, maka musibah yang diterima atau yang didapat oleh seorang hamba yang beriman, itu adalah salah satu dari tiga. Yang pertama adalah, karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya, Allah. Kalau dia paham makna ini, lihat. Dia akan bisa nerima, oh ya Allah, Allah engkau akan menghapus dosaku dengan ini ya Allah. Karena apa? Dosa itu adalah sengsara. Bayangkan, rasa sakit sesakit apapun yang dirasakan seorang hamba di dunia, itu tidak apa-apanya dibanding dinyos di akhirat setitik saja. Gak ada apa-apanya. Kalau paham makna ini, ketahuilah di saat diberi sakit, dia bisa menghadirkan keyakinan, oh di akhirat lebih parah lagi. Kalau dibiarkan enggak dicabut penyakitnya tambah sakit. Kayak gitu loh di urusan di dunia, mungkin. Maka dengan kesadaran bahwasanya dengan sakit yang dirasa, maka Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah akan berikan kepadanya pahala yang melimpah. Ini harus diyakini. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ajibtu min amri ummati anna kullahu khair." Wala yakunu dhalika illa li mu'min. Aku terheran-heran dengan urusan hambaku, umatku, semuanya baik. Dan itu tidak ada kecuali untuk orang yang beriman. Apa itu? Kalau dia mendapatkan nikmat lalu bersyukur, syakar, syukur, maka baiklah untuknya. Kalau dia mendapatkan musibah, sabar, kemudian dia mendapatkan musibah lalu sabar, juga baik untuknya. Semuanya baik hanya untuk beriman, untuk orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, lihat. Kalau dia mendapatkan nikmat, ketahuilah itu bukan berarti nikmat yang sesungguhnya karena Allah ingin menghukumnya nanti di neraka lebih pedih lagi. Kalau mendapatkan siksa di dunia, mukadimah siksa nanti di akhirat. Semuanya pahit bagi orang yang tidak beriman. Tapi untuk orang yang beriman, maka Anda yang dirundung duka, sakit, banyak musibah, ketahuilah itu tanda Allah cinta kepada Anda. Allah akan mengangkat derajat Anda. Dan yakinlah bahwasanya dengan itu semua Allah akan bersihkan dosa-dosa. Maka dari itu di sisi lain, kita tidak boleh berprasangka buruk kepada siapapun yang ketimpa musibah. Kadang kita ini sombong, kalau ada musibah menimpa satu kaum lalu kita berkata, wah itu murka Allah, gempa bumi di Jogja, itu adalah karena banyak dosa. Lah kok suudan sama orang? Oh tsunami Aceh, orang pada maksiat, lah kok kita suudan? Ketahuilah hei hamba-hamba Allah. Kalau seandainya Aceh itu kena tsunami gara-gara orang yang banyak zina di sana misalnya, atau banyak mabuk di sana, atau banyak maksiat di sana, maka ketahuilah Cirebon pun seharusnya juga sudah mendapatkan tsunami. Kalau gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya hamba-hamba yang di Jogja, maka ketahuilah Cirebon pun seharusnya sudah mendapatkan gempa. Cara pandang saja yang perlu kita tata. Kalau kita memandang musibah menimpa orang lain, maka yang perlu kita hadirkan adalah mungkin Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Atau mengampuni dosanya. Gitu saja. Allah mengangkat derajatnya. Coba saja. Yang tergencet di gempa bumi itu banyak di antara mereka adalah orang yang lagi di musola. Lagi la ilaha illallah. Allah. Apa yang terjadi? Kemuliaan bagi dia. Ahli iman. Tapi kalau kepada kita, boleh kita mengatakan, karena banyak dosaku. Ya Allah, kau timpakan musibah kepadaku, ya Allah, dan itu sangat pantas karena aku banyak dosa, maka ampuni aku. Selesai. Jadi kalau ke sini, karena aku banyak dosa. Kalau ke sana, Allah akan angkat derajatnya. Jangan balik, oh dasar karena kamu banyak dosa. Kan gak enak banget datang orang sakit, oh ini karena kamu banyak dosa. Tidak punya adab ini. Masa sudah ketimpa musibah gempa bumi di mana? Di Jogja, komentarnya di bawah, itu karena dosa-dosanya orang Jogja. Tidak benar ngomong begitu. Jadi cara pandang itu penting, perlu kita atur. Kalau keluar, katakan semoga itu orang Jogja yang beriman, diangkat derajatnya Allah, selesai. Tapi kalau musibah menimpa pada kita, baru kita ngomong, itu karena dosa-dosaku. Ya, itu pantas. Kita sakit karena dosa kita. Tapi kalau kita kunjung kepada orang yang lagi musibah, wah misalnya rumahnya roboh gendengnya, oh ibu, ya ini karena ibu banyak dosa. Ini bukan malah menghibur, malah kurang ajar ini. Ya, cara pandang yang perlu ditata. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Menjadikan kita ahli surga dengan syukur. Enak pilih mana? Masuk surga dengan sabar atau masuk surga dengan syukur? Suruh milih. Mau semuanya. Kalau saya pengen masuk surga dengan syukur deh. Qalilun min ibadiy syakuru. Saya pengen masuk surga dengan syukur. Jadi kasih nikmat syukur, kasih nikmat syukur, nikmat syukur. Yang satu masuk surga dengan sabar. Musibah ini, musibah itu, musibah ini, musibah itu. Maka Nabi mengajarkan kalau minta yang baik-baik deh. Jangan sok, ya Allah, berikan kepadaku musibah biar pangkatku tinggi. Kamu enggak kuat, jangan sok. Kalau ngomong yang benar. Saya pengen miskin, melarat, nyungsep, tapi masuk surga tertinggi. Jangan ngomong begitu. Ya Allah, berikan padaku baik ke dunia. Nabi Allah kan mengajarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai sok aja. Tidak usah, ngomong baik-baik aja. Tidak apa-apa, aku miskin, yang penting di akhirat kaya. Helele, ngomong tidak sadar dia itu. Saya nyungsep, tidak apa-apa. Tidak. Ngomong yang baik. Biasakan kalimat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian masalah Israel, apapun yang kita lihat dari hal-hal yang semacam itu, semestinya pelajaran buat kita. Kalau kita tidak segera mengambil pelajaran, justru itu akan menjadikan obat kebal. Baik, Anda harus merenung dan berpikir. Sekarang kita sering diuji dengan kekebalan ternyata. Kalau ada orang ngasih video, ini video Israel pembantaian, dia ngomong, wah aku punya lebih dahsyat lagi, cuman gitu dok. Musibah ini. Ada gambar pembantaian Israel. Oh, itu biasa. Ini lebih dahsyat lagi. Cuman gitu pamer kok. Mana iman? Mana iman kita? Menangis. Berkorban. Kita harus membantu. Paling tidak dengan doa. Pernahkah Anda manjatkan doa di tengah malam untuk orang Palestina? Tanyakan dirimu sendiri. Pertama itu yang perlu kita lakukan, menghidupkan hati kita di saat melihat itu semuanya. Jangan sampai hati kita kebal gara-gara ini. Itu yang nyebar belum tentu orang Islam. Orang mereka juga bisa, biar kebal orang biasa, sudah tidak mikirin lagi setelah itu, mati. Setiap hari kasih foto-foto begini, sebar gini, begini-begini, akhirnya apa? Ya sudahlah. Mungkin juga orang Islam menyebar, tapi yang penting adalah di saat kita melihat berita semacam itu, tengok hatimu sendiri. Terbakar atau tidak? Cemburu atau tidak? Hidup atau tidak? Baik, pertama adalah mendoakan. Yang kedua, Anda bisa membantu atau tidak? Membantu orang Palestina bisa atau tidak? Ini waktunya kami harus bicara. Kalau Anda ternyata belum bisa membantu orang Palestina karena Anda kelas pelit, paling tidak jangan bantu Israel dengan membeli produk-produk Israel yang ada di Indonesia ini. Kok masih tenang saja Anda beli produk Israel, produk Yahudi itu? Mana iman Anda? Mana kecemburuan Anda? Mana? Nggak usah pamer foto, selesai foto. Dari sinilah kita mulai, hamba Allah. Dari sini kita mulai semampu kita. Produk musuh-musuh Allah ada tiga tingkatan. Yang pertama, produk yang kita boleh beli, bahkan wajib kita beli adalah untuk bertahan dalam perjuangan. Beli senjata mereka, bom mereka, dan sebagainya, boleh. Yang kedua adalah produk yang untuk bersaing. Termasuk kalau ini kamera, mungkin alat-alat berat, termasuk kendaraan untuk bisa bersaing dalam urusan-urusan dunia. Tapi ada hal yang kita tidak boleh mengambil dari mereka. Yaitu sesuatu yang saudara kita juga buat. Air, susu, kertas, kue, semuanya, makanan, ayam goreng, semuanya. Kalau Anda masih beli kepada mereka, iman Anda yang hilang. Ada tiga martabat. Belilah kepada toko tetangga Anda yang saudara Anda itu. Daripada Anda harus beli toko yang ada indikasi ke Yahudi, biarpun belum pasti. Ini perlu bangun keimanan. Dari sinilah kita mulai, gak usah banyak teriak-teriak, Allahu Akbar Palestina, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ntar dulu. Gak berani kesana beneran. Kita mulai dari sini. Pastikan diri Anda sendiri, saya tidak akan minum air kecuali air yang jelas milik produk tetangga saya. Biarpun saya tidak kenal dia. Tapi dia adalah ahli la ilaha illallah. Air, susu, apa saja, sebisa mungkin dari sini. Inilah saatnya. Memulai dari produk saudara kita. Perlu ini, kepemihakan ini. Cemburu maknanya itu. Karena apa? Paling tidak kita mengurangi. Makanya kalau misalnya ada produk-produk ayam yang diindikasi, atau ada kena ayam yang kembali kepada produk-produk mereka, paling tidak ya sudah, jualan ayam sedikit sana, kecil pojok sana, mengurangi 10, biasanya beli ke sana 20, dikurangi 10, biar berkurang. Ini ujian keimanan, ujian iman Anda semuanya, dan perlu kita menumbuhkan begini, kesemburan ini. Laisa minna, bukan tergolong bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah, man lam yahtam bi amril muslimina, orang yang tidak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin, bukan tergolong kami, kata Nabi, na'udzubillah. Jadi yang pertama tadi, doa. Yang kedua, kalau Anda punya kesempatan, uang, rezeki, bantu mereka. Kemudian ditambah yang ketiga adalah, paling tidak Anda jangan membantu orang-orang Israel. Selesai. Ini saja dahulu deh. Mau perang itu enggak tahu urutan keberapa ini, mau perang ke sana. Belum izinnya, diperkenan enggak keluar, macam-macam. Berani enggak? Itu aja. Jangan beraninya sama saudara sendiri. Petentang-petentang di pinggir jalan. Labrak sana, labrak sini, tabrak sana. Tenaganya buat perang saja di sana kalau berani. Berani sama kawannya sendiri. Tahu kawannya orang baik, enggak bakal mukul dia. Tapi kalau sama Israel sana, hebat. Bismillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Menumbuhkan kecemburuan di hati kita. Merindukan kita untuk mengangkat saudara-saudara kita. Kita ingin produk saudara-saudara kita terangkat. Kalau seandainya kaum muslimin ini kompak, hanya memperhatikan produk saudaranya, maka ketahuilah mereka akan berkembang. Banyak produk saudara kita semakin mati karena apa? Gak bisa berkembang, modalnya habis, sudah produksi gak ada yang beli. Karena kita membeli miliknya orang lain, ini musibah. Dan ini harus waspada dalam hal-hal semacam ini, jangan dianggap sepele, mulailah dari esok hari, niat jihad. Saya harus menahan haus untuk mendapatkan air yang sesuai. Suatu ketika saya mampir toko ini, gak ada air yang saya maksud. Tetanya adanya air bukan milik saudara kita. Saya tahan dulu deh. Ya, dalam bahasa kita hitung-hitunglah, kita ikut haus seperti orang Palestina haus deh. Kita perlu, saya tidak akan masuk toko-toko yang selama ini terindikasi dari bosnya sana memusuhi umat Islam. Saya tidak akan masuk toko itu. Sampai hari ini saya tidak akan masuk. Kenapa? Ujungnya sana adalah mengajari memusuhi umat Islam. Seperti kasus roti beberapa waktu yang lalu misalnya. Ada kebencian dengan Islam. Kalau saudara kita, tetangga kita yang Nasrani, hei orang Nasrani yang dengar suara ini, orang Nasrani yang enggak punya masalah dengan kita, ya biasa kita dengan dia, jual beli, bahkan kalau perlu kita kasih, wajar. Tapi yang ada, diindikasi, ada dicurigai, atau bahkan terbukti, dia itu ada kebencian dengan Islam dan memusuhi Islam, Anda jangan berurusan dengan mereka. Kalau Anda cinta kepada orang Palestina, jangan hanya pandai berteriak, tapi hati Anda tidak punya cemburu yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Bismillah, cukup waktu kita sebentar doa. Jangan lupa mohon dukungan pondok pesantren dengan doa-doa. Pondok pesantren harus terus berkembang karena tahun ini siswa yang datang melebihi daripada kemampuan pesantren untuk menampungnya. Dan bahkan sebagian sudah terlanjur diterima, banyak sebagian lagi yang belum diterima. Kemudian dari yang diterima pun ternyata tempat itu tidak memadai. Maka permohonan dengan sangat. Kami yakin di antara yang hadir atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, ada orang-orang tulus yang dekat kepada Allah. Mohon dengan sangat. Lakukan sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu memohonlah kepada Allah. Yang isi permohonan itu adalah, ya Allah, kirimkan orang-orang tulus dan ikhlas, ahli surgamu, yang bisa membantu pembangunan di pondok pesantren. Yang besar sekali kalau minta, jangan tanggung. Itu saja. Jadi Anda melakukan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, ya Allah, kirimkan pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang sudah berjuang bersama kami. Anda mohonkan seperti itu. Dan tidak ada salahnya kalau Anda tambahkan dan jadikan kami bersama mereka, supaya Anda tidak ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Dan semoga Allah mengirim ahli surga. Ahli surga. Ahli ikhlas insyaAllah. Apa ini? Pengumuman. Infak rutin lainnya. Pengikat hati. Jangan lupa segera bergabung yang belum mengambil infak rutin. Karena Allah yang hanya 1.000 rupiah minimal. Intinya sambung hati Anda dengan Al-Bahjah. Itu penting. Yang belum mendaftar. Masih ingat? 1.000 rupiah yang kami seru. Minimal 1.000 deh. Sebulan sekali. Kalau tidak punya saya pinjami nanti. Intinya adalah Anda mengikat diri Anda dengan program ini. Jadi setiap bulan Anda ingat. Setiap bulan Anda ingat. Dan tidak boleh dibayar misalnya apa? 100 untuk 100 bulan. Enggak. 1.000 ya 1.000. Setiap hari Anda datang 1.000. Karena intinya adalah biar Anda ingat dengan perjuangan. Anda merasa memiliki. Kemudian juga ada beberapa himbauan, ada yang ingin bergabung dengan Al-Bahjah TV. Yang punya keahlian di dalam dunia pertelevisian, baik shooting, edit, dan sebagainya. Kalau Anda merasa bisa diarahkan ke televisi, Anda bisa mendaftar secepatnya untuk berjuang di televisi Al-Bahjah, Al-Bahjah TV. Kemudian ada informasi juga, kita ingin mengadakan sunatan massal. Sunatan massal kalau Anda mungkin ada di kampung-kampung Anda, ada anak-anak yang belum khitan, nanti bisalah dengan 2 niat. Khitannya di pondok, pertama agar khitan, yang kedua agar kenal pondok. Nah, nanti akan apa? Khitan massal di pesantren nanti. Berapapun jumlahnya ya. Katanya yang mau khitani berapapun jumlahnya, bebas terserah. Baik, kemudian juga semoga Allah, ini permohonan khusus dari tim media televisi Al-Bahjah dan televisi Al-Bahjah. Televisi Al-Bahjah saat ini pun kemana-mana dia harus syuting ke sana sini. Dia masih minjem apa transportasinya, mobil, masih pakai pinjaman mobil tim yang lainnya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang punya mobil atau bisa memberikan atau menghadiahkan mobil untuk spesial akan dibrand dengan televisi Al-Bahjah nanti. Dan juga semoga Allah berikan kepada kita kemudahan untuk memperluas jaringan stasiun radionya dan juga televisinya dimudahkan oleh Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengirim pasukan-pasukan yang banyak untuk kita berjuang bersama-sama karena Allah. Baik, ini saja. Pengumuman lagi, majlis khusus umi, khusus putri yang merasa putri, Kamis akan datang 27 Juli di Islamic Center. Kamis yang akan datang jam 13.30 setelah asar. Kemudian pembukaan majlis kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang insyaallah dengan kami. Majlis kuningan Jumat malam Sabtu yang akan datang 27 Juli atau 5 Zulqa'dah. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna. وَأَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا وَأَثِّرْنَا وَلَا تُثِرْ عَلَيْنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم يا الله يا الله yang menguasai hati kami. Kami mohon ya Allah, berikan kepada hati kami kesadaran yang sesungguhnya ya Allah. Kesadaran, keyakinan yang sesungguhnya kalau kami adalah hamba-Mu ya Allah. Sehingga bagi kami mudah untuk patuh dengan perintah-Mu, menjauhi larangan-Mu, sehingga kami akan semakin rindu kepada surga-Mu karena di situlah keridhaan-Mu. Sehingga kami semakin takut kepada neraka-Mu. Ya Allah, sadarkan diri hamba, diri kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah, agar kami semakin rindu kepada keridhaan-Mu. Agar kami semakin takut kepada hukuman-Mu, ya Allah. Agar kami mudah melaksanakan syariat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kadang kami sering, ya Allah, kadang sering muncul di dalam diri kami kesombongan. Seolah-olah kami bukan lagi hamba-Mu, ya Allah. Sehingga kami sering beribadah bukan karena-Mu. Kadang kami sering berbuat baik karena ingin disanjung orang, ya Allah. Kami ingin berbuat baik karena ingin dipuji orang, ya Allah. Karena hati kami, ya Allah, yang belum benar, belum baik. Maka pada malam ini kami mohon, ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami, Engkau yang memiliki hati kami, ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan, ya Allah, dalam mengabdi kepada-Mu. Jadikan ibadah kami hanya karena-Mu, ya Allah, bukan karena yang lainnya. Dan jadikan penghambaan kami kepada-Mu, karena kami adalah hamba dan Engkau adalah pencipta kami. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah. Ya Allah, saudara-saudari kami, ya Allah, yang ada di Palestina, ya Allah, yang masih hidup, jaga dan berikan kepada mereka ketabahan dan kekuatan, yang telah meninggal, angkat derajat mereka. Dan kami mohon, hancurkan semua yang menghancurkan kaum muslimin. Ya Allah, hancurkan semua yang membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin, ya Allah. Atau Kau beri hidayah mereka, ya Allah. Atau Kau beri hidayah mereka, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kecemburuan untuk membela mereka, membela kaum muslimin, ya Allah. Dimanapun mereka berada, ya Allah. Berikan kepada kami kecemburuan untuk membantu saudara-saudari kami, ya Allah. Dan jauhkan kami, ya Allah, dari ketidakpedulian kepada sesama kami, ya Allah. Tetangga kami, masyarakat kami. Dan jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari perselisihan. Jauhkan kami dari benci, dengki, dan dendam, ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang yang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami. Kami mohon, ya Allah, ampuni mereka. Jangan hukum mereka. Berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Dan berikan kepada kami dan anak keturunan kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon pandang anak-anak kami dengan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Anak-anak kami dan semua yang bersama kami, keluarga kami, cucu-cucu kami, semua, ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Saling mengabdi, saling berkorban, saling mengerti dengan penuh keindahan, ya Allah. Jauhkan dari percecokan di dalam rumah tangga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kelak kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami keistiqomahan. Yang sudah hadir malam ini, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, ahli istiqomah di majelis ini, ya Allah. Dalam keadaan apapun, jadikan kami mudah menghadiri tempat ini. Dan jadikan kami mudah untuk mengajak siapapun untuk bersama kami di tempat mulia ini. Dan jadikan ini mukaddimah kemuliaan kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon yang ada di kiri kanan masjid ini, ya Allah, jadikan mereka ahli-ahli surga-Mu, ya Allah. Jika ada di antara kami dan mereka ada yang hamba-Mu, ada hamba-Mu yang sering meninggalkan solat, kami mohon jadikan mereka ahli solat. Jangan sampai mereka dekat dengan masjid lalu mereka tidak melakukan solat. Kami mohon, ya Allah, jadikan mereka ahli solat dan ampuni mereka. Sungguh kami tidak rela jika mereka masuk neraka-Mu. Jika ada yang sering mabuk, judi dan seterusnya, kami mohon hentikan dari kehinaan itu. Sungguh kami mencintai mereka karena mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari riba yang haram, hina dan kehinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari riba. Dan kami mohon siapapun yang masih berada dalam kehinaan riba, kami mohon entas dan angkat mereka dari kehinaan itu. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran kepada mereka dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Ampuni mereka, ya Allah. Buka pintu halal untuk mereka, tutup pintu haram, ya Allah. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih. Mohon maaf untuk selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.